بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi At-Ta'ifatin Najiyati Al-Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang keadaan setelah hari kebangkitan, terkhusus di sini di padang mahsyar, di saat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tersebut. Disebutkan oleh penulis rahimahullah pada soal jawab yang ke-115. Kaifa sifatul mauqif minal kitab? Bagaimana sifat mauqif dari penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an? Artinya seperti apa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menggambarkan tentang mauqif, yakni masa berdirinya manusia di padang mahsyar tersebut. Al-jawab, jawabannya telah tersebut dalam beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi manusia di saat itu di padang mahsyar. Mereka menghadap Allah Azza wa Jal. Pada surat Ibrahim ayat 42-43, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah ghafilan, lalai amma ya'malu adh-dhalimun, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum, hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu menunda mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, untuk suatu hari di mana pandangan-pandangan mereka terbelalak padanya. Tashkhasu fihil absar, pandangan-pandangan terbelalak di hari itu. Muhti'ina mukni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Muhti'in, mereka datang dengan cepat. Mukni'i ru'usihim, mereka mengangkat kepala-kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, pandangan mereka tidak balik kepada mereka. Yani wallahu alam, terus terbelalak. Wa afidatuhum hawa, sementara kalbu mereka dalam kondisi hawa, kosong, khaliyatun minal aql li faza'ihim, kosong, tidak bisa berpikir karena rasa takutnya mereka. Ini merupakan salah satu gambaran yang Allah sebutkan kepada kita bagaimana kondisi di saat itu. Karena begitu menakutkan, begitu mengerikan, di mana masing-masing akan menerima balasan dari Allah Azza wa Jal atas amal perbuatannya, sehingga mereka dalam kondisi sangat takut dan khawatir. Ya, orang-orang yang beriman pun mereka tentu memiliki rasa kekhawatiran atas amal perbuatan mereka, antara akan selamat atau tidak. Bagaimana dengan mereka yang musyrik, yang kafir? Sehingga dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menyebutkan, la tahsabannallaha ghafilan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lalai. Saat orang-orang di dunia dengan seenak mereka berbuat kezaliman, seolah tidak akan ada hari pembalasan. Mereka menyakiti, mereka mengambil harta orang, mereka membunuh, mereka merampok, mereka menghancurkan, dan terus berbagai macam tindak kezaliman. Di dunia mereka mungkin merasa senang, merasa bangga, angkuh, sombong, bangga diri, dan berbagai macam perasaan-perasaan kebesaran itu. Namun jangan dikira Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai atas semua perbuatan yang mereka lakukan. Saat di dunia ini hanya sifatnya penundaan. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya menunda mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, untuk suatu hari di mana mata-mata itu akan terbelalak. Nah, kelak di hari tersebut di padang mahsyar, mereka akan tahu ternyata apa yang mereka dengar, adanya kebangkitan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan di saat itulah mereka sangat takut dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kezaliman yang selama ini dilakukan ketika mereka di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Naba ayat 38 dan beberapa ayat berikutnya, wa yawma yaqumur ruh, yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Yauma yaqumur ruh, di hari di mana malaikat Jibril berdiri tegak, wal malaikah, dan para malaikat saffan, mereka berbaris. La yatakallamun, mereka manusia tidak akan berbicara. Illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali siapa yang diberi izin oleh ar-rahman. Wa qala sawaba, dan dia akan mengatakan yang benar. Ini juga merupakan salah satu gambaran kondisi kelak di padang mahsyar. Manusia dikumpulkan, para malaikat pun datang berbaris-baris, dan pimpinan mereka, para malaikat, yaitu malaikat Jibril, datang. Semua berbaris, dan disebutkan dalam ayat yang lain pun, Allah Azza wa Jal kelak datang. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, pada kondisi yang seperti ini, manusia baru merasa benar-benar bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat lemah, ya, sangat tidak berdaya. Semuanya kekuasaan di tangan Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim, mumpung kita masih di dunia, maka banyaklah kita beramal. Kelak di akhirat seperti itu. Yang menjadi sebab keselamatan kita adalah amal-amal kita. Dengan itu Allah akan merahmati kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang Allah syariatkan kepada kita, maka na'udzubillah, kalau terjadi kecelakaan pada diri kita di akhirat kelak. Kita yang beriman, iman ini hendaknya membangkitkan amal, ya. Jangan iman itu hanya sekedar semacam pengetahuan. Tahu nanti akan ada hari kiamat. Tahu nanti akan ada kebangkitan. Tahu nanti akan ada mahsyar. Tahu nanti akan ada azab, ada pula al-jannah, surga Allah Azza wa Jal. Sekedar tahu namun tidak tergerak untuk beramal, untuk menambah amal. Nah, ini menunjukkan iman itu lemah. Karena tidak bisa menjadi pembangkit bagi dirinya untuk memperbanyak amalan. Nah, tentu tidak seperti itu yang diinginkan. Justru iman kita kepada hari akhir ini mestinya menjadi pembangkit untuk melakukan amal-amal, karena kelak akan seperti itu. Karenanya dalam hadis Nabi SAW sering kita dengar, ya, hadis-hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan padanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Atau "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah." "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lakukan demikian dan demikian. Jangan mengganggu tetangga. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "wal yukrim jarah." Muliakan tetangga. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "wal yakul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik atau diam. Nah, apa maksud daripada sabda beliau, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka demikian dan demikian. Ini hari akhir. Salah satu gambarannya di padang mahsyar seperti itu. Belum lagi nanti menuju kepada tahap berikutnya, yaitu jaza, balasan. Maka orang yang beriman kepada hari akhir mestinya bersiap-siap untuk itu semua. Sehingga kalau berkata-berkata yang baik, kalau tidak diam. Sehingga demikian dan demikian beramal soleh. Karena di hadapannya ada hari akhirat. Ya. Dan itu pasti setiap orang akan mengalami, dia tidak akan bisa lari daripada kondisi tersebut mau kemana dia lari? Ainal mafar, di mana tempat berlari? Al mulku yawma idzin lirrahman, kerajaan, kekuasaan dan pengaturan segala sesuatu milik Allah Azza wa Jal, Allah yang berkuasa, ya. Bicara saja tidak bisa orang melakukannya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. La yatakallamun illa man adina lahur rahman. Mereka tidak bisa bicara kecuali bagi orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar berbicara tidak bisa. Mereka terdiam. Baru mereka akan bisa bicara saat diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Bagaimana dengan perbuatan yang lain? Bagaimana dengan misal mau pergi lari menghindar? Tidak mungkin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pada surat Ghafir ayat 18, wangzirhum yawmal azifah idhil kulubu ladal hanajiri kazimin malil zalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Wangzirhum, dan berikan kepada mereka peringatan, yaumal azifah, tentang hari kiamat. Salah satu namanya adalah al-azifah, azifatil azifah. Azifah adalah artinya sesuatu yang dekat. Azifar rahil artinya bermakna telah dekat kepergian. Al-azifah, sesuatu yang dekat. Wa anzirhum yawmal azifah, dan peringatkan kepada mereka tentang hari yang akan datang dalam waktu dekat, yaitu hari kiamat. Idil qulubu, di mana kalbu saat itu ladal hanajir, berada di kerongkongan mereka. Kadhimin ay mumtali'ina ghamma, penuh dengan kegundahan, kesedihan. Malil dhalimina min hamim, tidak ada bagi mereka orang-orang yang zalim teman dekat yang bisa membantu, yang bisa menolong. Wala syafi', tidak pula memiliki dan mendapati siapa yang bisa memberi syafaat kepada mereka, memerantarai mereka. Yuta' yang ditaati. Nah, gambaran yang begitu mengerikan. Allah katakan sampai al-qulubu ladal hanajir kadhimin. Mereka menahan kegundahan, ketakutan, kegalauan, sampai al-qulubu ladal hanajir, kalbu mereka ke kerongkongan mereka. Ya, ini gambaran bahwa kalau begitu di hari itu memang betul-betul sangat menakutkan. Dan di saat itu masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Tidak bisa seseorang menolong yang lain, sekalipun saudara sendiri. Ayah tidak bisa menolong putra-putranya, sebaliknya putra-putranya yang dulu di dunia dibanggakan, banyak jumlahnya, kuat fisiknya, juga tidak bisa menolong ayah mereka. Seorang saudara terhadap yang lain berlepas diri, juga tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mereka, atau saat orang-orang dikumpulkan oleh Rasulullah, termasuk keluarga dekatnya, dan bahkan Nabi katakan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, Inta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, putriku, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku hartaku semau kamu. Mumpung di dunia, mau minta harta ada, silakan. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan pertolongan, bantuan kepadamu bila datang azab dari Allah sedikit pun. Sedikit pun tidak bisa memberikan pertolongan. Ini Nabi alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan sebagai ayah kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi katakan la ugni anki minallahi syai'a. Sedikit pun aku tidak bisa membantu kamu, membela kamu bila datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mereka orang-orang yang zalim? Allah katakan di sini malil zalimin min hamim. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada teman-teman dekat lagi yang bisa memberi bantuan, pertolongan, membela mereka. Di dunia mereka berbarengan, di dunia saling menguatkan, di dunia saling membantu, tapi di akhirat beda kondisinya. Masing-masing ketakutan, masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka datang kepada Allah sendiri-sendiri, sehingga tidak ada teman yang bisa membantu mereka. Wala syafi', bahkan yang memberi mereka syafaat, memerantarai mereka, memintakan kepada Allah agar diampuni, agar diberi keringanan, tidak. Ya, bagi mereka orang-orang yang zalimin, orang-orang yang zalim, mereka yang kafir, musyrik, sudah, ya, mereka hanya tinggal menunggu dari Allah Azza wa Jal keputusan dan balasan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya adz-dzulm, kezaliman ini berat, ya. Tentu bertingkat-tingkat. Dan puncaknya tentunya kezaliman yaitu syirik dan kufur. Wadz-dzulmu dzulumat. Dan kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Wa qala ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Allah juga menyebutkan kondisi di saat itu. Ternyata kondisi yang fi yawmin, satu hari, di saat itu kana miqdaruhu, ukurannya 50,000 sanah, 50,000 tahun. Satu harinya. Nah, manusia dalam kondisi yang menakutkan dalam waktu yang begitu panjang. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari segala yang menakutkan, yang menyakitkan. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, ayat ini menurut salah satu tafsirnya adalah memang kondisi di hari kiamat di padang mahsyar. Waktu begitu panjang. Namun ini dirasakan oleh mereka orang-orang kufar, musyrikin. Adapun dirasakan oleh kaum mukminin, orang-orang yang beriman, maka begitu pendek. Ya. Begitu dekat, begitu pendek mereka menjalani masa-masa itu. Nah, di sinilah ikhwan fiddin rahimakumullah, perbedaan antara iman dan kufur. Betapa bahagianya orang-orang yang beriman di hari di mana orang-orang ketakutan, orang-orang dalam kondisi lelah dan letih, justru Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kemudahan. Waktu yang demikian panjang bagi mereka sangat singkat. Sekali lagi, karena iman, maka wujudkan iman pada diri kita. Sungguh-sungguh di dalam menunaikan iman kita, dalam memperbaiki iman kita, memperbarui iman kita, yang dalam perjalanan kehidupan kita ada saja saat-saat kita jatuh, iman kita berkurang, iman kita ternodai, iman kita terkotori, perlu pembaruan. Ya, perlu tajdid. Maka senantiasa iman kita ini perlu diperbarui. Harapannya sampai kelak kita wafat dalam kondisi iman yang baik, yang makbul di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga di hari itu di padang mahsyar kita tidak mengalami ketakutan dan kengerian tersebut. Allah mudahkan urusan. Beda halnya dengan mereka yang tidak beriman. Begitu mengerikan. Ya, yaumun kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari yang ukurannya 50,000 sana, 50,000 tahun. Betapa tersiksanya mereka. Kondisi yang menakutkan dan begitu panjang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Karena itu kita harus betul-betul menjauhi kekafiran, kesyirikan, segala hal yang bisa mengarahkan kepadanya. Karena kita tidak tahu nasib diri kita. Dan kita ini akan terus dalam kondisi iman dan takwa atau tidak. Nyatanya tidak sedikit orang-orang yang tadinya Islam kemudian murtad. Tadinya Islam disadari atau tidak melakukan kesyirikan yang membatalkan keimanan. Na'udzubillah. Nah, kelak mereka yang kondisinya dalam kesyirikan dan kekafiran, seperti inilah di padang mahsyar. Sangat menakutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pada surat Ar-Rahman ayat yang ke-31, sanafrughu lakum ayyuhat thaqalan, sanafrughu lakum ayyuhat thaqalan. Di dalam tafsir disebutkan sanafrughu yani sanaqsidu lihisabikum, sanafrughu ay sanaqsudu lihisabikum, kami akan menuju untuk melakukan hisab terhadap kalian. Ayuhat saqalan, wahai dua makhluk, jin dan manusia. Allah Azza wa Jal akan melakukan hisab terhadap amal-amal mereka. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, dan kita berharap tentunya untuk mendapatkan dari Allah Azza wa Jal hisaban yasira, hisab yang mudah. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqadibu ila ahlihi masrura. Adapun mereka yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan pulang ke keluarga mereka, bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Masrura, dalam keadaan mereka bahagia. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun mereka yang diberi kitab, mereka kelak dari punggung mereka, dari arah punggung mereka. Fasaufa yad'u thubura, maka kelak dia akan berteriak-teriak kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dan kelak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Hisab bagi kaum mukminin, hisab yang Allah mudahkan. Tapi ketika orang itu dihisab dan dihitung benar-benar, maka pasti akan diadab. Manukisyal hisaba udzib, kata Rasulullah SAW. Siapa yang hisabnya tidak dipermudah tapi dinikash, diteliti betul-betul, pasti akan diadab. Ya, bagaimana tidak? Kita sendiri sebagai orang yang Muslim, ya, kita beriman kepada Allah, Rasulnya, dan seterusnya. Kita dalam keseharian kita, kita sendiri kalau muhasabah terhadap diri kita, kita akan mendapati banyak salah, ya kan? Kadang ngomong salah, kadang berbuat salah, kadang menetapkan yang salah, dan banyak sekali kesalahan. Kita terhadap diri kita sudah menilai kita banyak salah. Bagaimana bila seseorang dihisab oleh Allah Azza wa Jal, ya, bagaimana akan selamat? Bagaimana akan selamat? Oleh karenanya, manukisyal hisaba udzib, orang yang dihisab dengan teliti pasti akan diazab. Karenanya, ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar hisab kita adalah hisaban yasira, yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Allah Azza wa Jal, seperti yang kita pernah sebutkan dalam hadis, ketika mendekatkan hambanya, orang-orang yang beriman, lalu ditanya tentang dosanya, lalu dia mengaku, lalu dia bahkan sampai mengira tidak akan selamat, namun Allah Azza wa Jal maafkan. Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yawm. Di dunia aku tutupi engkau, dan sekarang pada hari ini ku ampuni engkau. Inilah seorang yang beriman yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, iman itulah yang menjadi peran penting dalam kehidupan di akhirat kita. Kemudian Syekh mengatakan, wa ghairu dzalika katsir, dan ayat-ayat selain itu masih banyak menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kondisi al-mauqif saat mereka menghadap Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Selanjutnya beliau mengatakan dalam soal jawab berikutnya, kaifa sifatul mauqif minas sunnah, lalu bagaimana sifat mauqif dari penjelasan sunnah Nabi. Kondisi di padang mahsyar, bagaimana dalam penjelasan-penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, fiha ahaditsu katsirah. Dalam bab ini banyak hadis. Minha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari di mana manusia berdiri menghadap Rabb sekalian alam. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Lalu Nabi mengatakan, yakumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaih. Salah satu dari mereka itu berdirinya nanti dalam kondisi tenggelam, fi rashihi, di keringatnya sendiri, ila ansafi udhunaih, sampai pertengahan kedua telinganya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamah. Orang-orang akan berkeringat di hari kiamat. Hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dira'a. Sampai mengalirlah keringat mereka di atas bumi sejauh 70 dira'a, 70 hasta. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Dan akan menenggelamkan mereka sampai pada telinga-telinga mereka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sebagian gambaran kelak di padang mahsyar. Karena matahari didekatkan, kondisi menakutkan, mereka pun berkeringat, dan sampai ada yang semacam ini. Keringatnya begitu banyak sampai menenggelamkan mereka dan hampir-hampir mereka tenggelam. Ya. Wa hadhihi fi sahih wa ghairiha. Wa hadhihi fi sahih wa ghairuha katsir. Ini hadis-hadis yang disebut tadi dalam kitab sahih, bukan hadis yang lemah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Wa ghairuha katsir. Dan selain itu masih banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya diriwayatkan pula oleh Al-Miqdad. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu. Matahari didekatkan. Yaumal qiyamati, di hari kiamat kelak. Minal khalqi hatta yakuna minhum kamiqdari milin. Didekatkan matahari itu kepada makhluk-makhluk sampai jarak mereka dengan makhluk tersebut seukuran mil. Sebagian ulama mengatakan satu mil, yakni jarak satu mil, ya, sebagaimana jarak kilometer dan yang kita ketahui. Itu pun seandainya dengan jarak itu sudah begitu dekat. Sementara ulama yang lain menafsirkan mil dengan arti mikhalah, ya, celak, ya, yang dipakai untuk menghias mata itu, celak, itu mil. Artinya lebih dekat lagi. Wallahu a'lam yang mana yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Andai pun yang pertama itu sudah begitu dekat. Fa yakunu an-nasu 'ala qadri a'malihim. Sehingga orang-orang di saat itu masing-masing sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kondisi mereka masing-masing akan sesuai dengan amal mereka. Fayakunun nasu ala qadri amalihim fil arq. Mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka dalam keringat yang keluar dari mereka itu. Faminhum man yakunu ila ka'bayh. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayh. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke dua lutut mereka. Wa minhum man yakunu ila hiqwayh. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pinggang mereka. Wa minhum man yuljimuhum iljama. Di antara mereka ada yang keringatnya menenggelamkan mereka. Man yuljimuhumul araku iljama. Keringatnya menenggelamkan mereka, benar-benar. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fih. Rasulullah sallam sambil menunjuk ke mulut beliau. Yani seperti hadis yang sebelumnya bahwa keringat itu sampai ke mulut mereka atau itu sejajar dengan tengah-tengah telinga mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari hadis ini nampak jelas bahwa ini semua dipengaruhi oleh amal semasa di dunia. Siapa yang amalnya buruk, maka kondisi di akhiratnya semakin menyusahkan. Ya, siapa yang amalnya baik tentu akan dapat kebaikan. Nah, itulah gambaran bagaimana mereka dengan keringat mereka sendiri. Namun ahibati fillah rahimakumullah, di sana pun ada orang-orang yang oleh Allah Azza wa Jalla dinaungi. Di saat orang-orang begitu merasakan panasnya terik matahari yang begitu dekat, tapi ada orang-orang yang dinaungi pula oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Seperti yang disebutkan dalam hadis yang tentunya insyaallah sudah kita pernah sampaikan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka fi dhillihi, di naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan dalam salah satu riwayatnya fi dhilli arsyhi, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa mereka? Imamun adil. Seorang imam yang adil. Pemimpin yang adil. Wa rajulun imamun adil. Wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Lalu orang yang kalbunya selalu terikat, tergantung, tertambat di masjid kalbunya, ingin kembali lagi ke masjid, ingin kembali lagi ke masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Kemudian 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ijtama'a 'alaihi, keduanya berkumpul, bertemu, bersahabat karena Allah. Karena agama ini, itu pengikatnya. Watafarraqa alaih, mereka pun berpisah masih di atas ikatan agama itu. Salah satunya wafat dan masih keduanya istiqamah. Warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Lalu seseorang yang diajak maksiat oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan, tapi dia menolak dan mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Lalu seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan dia bersembunyi, tidak terang-terangan dalam sedekah. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, dan seorang lelaki yang remaja, anak muda, nasha'a fi ibadati rabbi, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'ainah, dan orang yang mengingat Allah azza wa jalla dalam keadaan bersendiri lalu meneteskan air mata. Itulah 7 golongan yang bakal dinaungi oleh Allah Azza wa Jal di padang mahsyar, saat manusia yang lain dalam kondisi takut, panas, berkeringat, bahkan tenggelam dalam keringatnya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ini peluang bagi kita. Nabi menerangkan kepada kita peluang ini agar kita selamat. Ya. Kita berusaha menjadi sebagian dari orang-orang tersebut. Dan terutama juga antum wahai syabab yang masih muda, yang masih remaja. Hanya antum yang punya peluang ini. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah tua, kalau dulunya seperti itu, hani'an lahu, berbahagialah. Berharap dari Allah Azza wa Jal. Karena berarti dari dulu sejak mudanya sampai sekarang tuanya, dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Namun, mungkin saja di masa dulu tidak begitu perhatian dalam agama, baru dapat hidayah di masa tua. Allah beri jalan-jalan yang lain. Allah beri kesempatan yang lain. Tapi antum yang masih muda, remaja, ini peluang bagi antum semua. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kalau umur sudah berlanjut, tidak lagi antum akan dapatkan peluang ini. Sudah lewat waktu itu. Karenanya antum yang dalam talabul ilm, kesempatan ibadah, kesempatan beramal, kesempatan berbuat di masa-masa muda ini terus istiqamah. Agar kelak biiznillah, bitaufik minallah, birahmatillah, dapat keutamaan ini. Fi dhilli arsyihi, di naungan arsy Allah Azza wa Jal, di saat orang-orang tidak mendapatkan kesempatan dan keutamaan tersebut. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di sana pun ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwa termasuk yang akan dinaungi Allah Azza wa Jal adalah mereka yang saling mengunjungi karena Allah Azza wa Jal, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan karena harta duniawi, kepentingan duniawi. Demikian sedikit atau sebagian gambaran kondisi di padang mahsyar, di mauqif saat manusia menghadap Allah Azza wa Jal. Ya, masing-masing diberi oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan amal mereka di saat mereka di dunia. Ya, seperti yang kita telah jelaskan tadi. Oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, selama kita masih di dunia, kita harus betul-betul menggunakan kesempatan ini agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.